selesai alat bertahan, menghindarkan dari serangan, alat musuh dilumpuhkan. Perisai selalu menjadi andalan dalam pertempuran. Ya, ia menangkis ke kiri ke kanan, menahan berbagai hal yang mengancam. Bukankah itu menyenangkan? Karena perisai memberi kita umur yang panjang. Tapi tahukah Anda perisai apa yang bernilai abadi? Bukan perisai dari perak maupun emas, apalagi sekedar besi yang bisa berkarat. Perisai yang sejati adalah kejujuran dan kebenaran. Orang jujur seperti orang yang memerisai dirinya. Tak ada yang bisa menyerangnya. Fitnah akan gugur dengan sendirinya. Caci maki, sumpah serapa yang ditempahkan kepadanya berlangsung sesaat, namun kemudian lenyap. Karena toh semua orang tahu dia jujur di hidupnya, maka orang lain justru akan menjadi pembelanya. Ia aman tentram di tempatnya. Takkah Anda rindu punya perisai yang luar biasa? Jujur, jangan lupakan itu di keseharian hidup kita. Tiap langkah bangunlah dalam kejujuran yang utuh. Benarlah bersikap dalam hidupmu, supaya keadilan kejujuran mewarnai hari-harimu, dan engkau bisa menjadi pemenang yang luar biasa. Perisai kejujuran harus dimiliki, berapapun harganya. Dan harganya, ya, kejujuran. Karena itu cobalah menginvestasinya. Selamat memilikinya. Semoga Anda pemenang abadinya. Jujur dan benar.